وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوان رحمني ورحمكم الله pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian nanti. Pada sore hari ini kita akan memasuki pelajaran baru dengan pembahasan baru. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan pelajaran mengenai keutamaan ilmu dan para ulama. Dalam kesempatan ini dan demikian pula selanjutnya kita akan membahas tentang perkara akidah, yang mana perkara akidah ini merupakan prinsip yang cukup fundamental di dalam agama kita yang mulia, sehingga tatkala kita mempelajari agama yang mulia ini, maka kita memulainya dengan mempelajari akidah, supaya kita memiliki keyakinan yang mantap, pemahaman yang kokoh, agama yang benar di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara akidah tentu pembahasannya lebih luas dari sekedar pembahasan tauhid. Karena akidah merupakan keyakinan yang harus diyakini seorang muslim di dalam prinsip agamanya. Baik itu yang terkait dengan Allah Jalla wa'ala, yang diistilahkan dengan tauhid, atau yang terkait dengan para hambanya. Maka pembahasan akidah akan mencakup pembahasan mengenai tauhid, pembahasan mengenai penambahan dan pengurangan iman, pembahasan mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, pembahasan mengenai hari kiamat, mengenai surga, mengenai neraka, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi pembahasan mengenai akidah adalah pembahasan yang luas. Namun cukup prinsip di dalam agama yang mulia ini. Orang yang akidahnya tidak benar, maka agamanya tidak akan benar. Sebesar apapun dia berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena dia telah memilih keyakinan dan jalan yang salah. Sehingga ibadah yang dibangun di atas akidah, di atas keyakinan yang salah, ini akan berujung kepada kesesatan. Ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perkara akidah ini adalah perkara yang sangat penting. Makanya para ulama dari masa lampau sampai pada saat ini, mereka sangat memperhatikan perkara akidah. Baik secara ilmu, secara dakwah, demikian pula kita bisa melihat karya-karya mereka di bidang akidah cukup banyak. Maka ini adalah perkara yang sangat penting, yang semestinya kita pelajari dan kita mengerti akan ilmunya. Maka untuk mempersingkat waktu, pelajaran yang akan kita ambil, kita akan membahas sebuah risalah karya Al-Imam Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, atau yang dikenal dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yang berjudul Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, keyakinan yang berkilau, keyakinan yang bercahaya, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kita akan membaca risalah ini disertai dengan syarahnya, syarah yang cukup baik, karya Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ibnu Qudamah, sebagaimana yang telah kita sebutkan, beliau adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi. Beliau dilahirkan pada tahun 541 Hijriah di sebuah negeri, di sebuah kampung yang disebut dengan Jamla'i. Jamla'i. Kemudian beliau adalah ulama yang terkenal yang dipuji oleh para ulama yang lain. Di antara guru beliau adalah pamannya sendiri, pamannya dari ibunya, yaitu Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdasi. Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdasi Al-Hafiz. Demikian pula di antara gurunya adalah ahli fikih dari negeri Iraq, Nasirul Islam Abdul Fath Nasr bin Futyan Asy-Syahir, yang terkenal dengan nama Ibnul Munna. Beliau memiliki banyak murid. Di antara muridnya yang paling masyhur adalah Abu Syamah Al-Maqdasi. Syihabuddin Abu Syamah Al-Maqdasi. Demikian pula Al-Hafiz Abu Muhammad Al-Munziri. Dan yang selain daripada keduanya. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Al-Maqdasi rahimahullah, Ahadul A'immatil A'la, Sahibul Tafani. Menurut Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, bahwa Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudama Al-Maqdasi rahimahullah adalah salah seorang imam yang terkemuka, imam Islam yang terkemuka, yang memiliki banyak karangan-karangan di dalam Islam. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengenai beliau, Syekhul Islam, imamun alim, barik, lam yakun fi asrihi, wala qabla dahrihi bimuddah afqahu minhu atau afqaha minhu. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau adalah Syekhul Islam, seorang imam yang sangat berilmu, seorang yang sangat cerdas. Tidak ada di masa beliau, bahkan beberapa waktu sebelum masa beliau, seorang yang lebih faqih daripada beliau. Nah, beliau memiliki banyak karangan. Baik. Dalam usulul madhab, dalam hadis, dalam fikih, dalam bahasa, dalam perkara zuhud, dan dalam perkara-perkara yang lain. Di antara karangan beliau dalam bidang fikih yaitu Al-Mughni. Ini adalah kitab induk yang menjadi rujukan dalam madhab Al-Hambali. Mughni ini menyebutkan mazhab Hambali dengan dalilnya, dengan munakasyah, dialog adillah, dan juga disertai dengan bantahan-bantahan kepada pendapat lain dari mazhab yang lain sesuai dengan pandangan beliau. Baik. Dalam bidang akidah, diantaranya adalah yang ada di hadapan kita, lum'atul i'tiqad. Dalam bidang usul fiqih, salah satu kitab besar dalam bidang usul fiqih yang menjadi rujukan yaitu Raudhah An-Nadhir. Raudhah An-Nadhir. Dalam bidang hadis, beliau menulis Mukhtasar Ilalul Hadis karya Al-Khallal. Jadi Al-Khallal punya kitab tentang Ilalul Hadis dan diringkas oleh beliau yang disebut dengan Mukhtasar Ilalul Hadis. Ini sedikit atau sekelumit mengenai Ibnu Qudamah rahimahullah yang menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah seorang ulama terkemuka, ulama besar yang sudah pantasnya kita mempelajari karya dan karangan beliau khususnya dalam bidang akidah ini. Terlebih lagi kita mendapatkan para ulama ahli sunnah di masa beliau atau setelahnya memuji beliau dengan kebaikan, memuji beliau dengan ilmu, memuji beliau dengan keimamannya. Sehingga kita tidak ragu untuk mempelajari kitab ini karena kitab ini adalah kitab yang sangat bermanfaat dalam bidang akidah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembukaan atau yang diistilahkan dengan muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Berkata Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kemudian daripada itu, فهذا تعليق مختصر ala kitabi lum'atil i'tiqad. Ini adalah ta'liq atau keterangan ringkas yang singkat terhadap kitab lum'atil i'tiqad alladhi allafahu Abu Muhammad Abdullah ibn Muhammad Abdullah ibn Muhammad Ibn Qudamah Al-Makdasi rahimahullah ta'ala, yang ditulis, yang dikarang oleh Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Makdasi rahimahullah ta'ala. Al-Mawlud fi Sya'ban sanata 41 ba'da 500 Hijriyah, yang dilahirkan pada bulan Sya'ban. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 541 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? Sekarang 1432. 32 atau 33? Hah? 32. Hah? 32. Nah. Berarti berapa tahun yang lalu? Hah? Yang jelas hampir mendekati 1000 tahun yang lalu. Ya lebih kurang lah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Taala mengharumkan nama para ulama walaupun mereka telah tiada di antara kita. Dengan karya-karya mereka, mereka seperti masih hidup di tengah-tengah kita. Ya. Orangnya tidak ada, tapi ilmunya tetap berlangsung, ilmunya tetap diambil kemanfaatannya, dan ini yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam atau idza mata al-insan inqata'a amalu." Apabila manusia itu meninggal, maka amalnya akan terputus. Illa lin salat, kecuali dari 3 perkara, dan disebutkan yaitu ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil kemanfaatannya. Baik. Qala bi qaryatin min a'mali Nablus, di sebuah kampung dari wilayah Nablus. Al-Mutawaffa, yang beliau wafat yauma Idul Fitr, pada hari Idul Fitr, sana pada tahun Hijriyah ba'da 600 Hijriyah, pada tahun 620 Hijriyah, di Dimash, di kota Damaskus rahimahullahu ta'ala. Nah, ini adalah kalimat yang paling tepat bagi orang yang sudah meninggal dari kalangan muslimin, di mana kita mendoakannya semoga dia dirahmati oleh Allah. Dan kita tidak menyatakan almarhum, karena kalimat almarhum mengandung nahun minal jad, sesuatu yang seolah-olah kita memastikan dia dirahmati oleh Allah, padahal kita tidak tahu apakah dia sedang dirahmati oleh Allah atau tidak. Ya. Namun tentunya kita berharap bahwa seorang muslim yang meninggal dirahmati oleh Allah. Maka yang paling tepat adalah kita mengucapkan doa rahimahullah, atau dengan kalimat lain, Allahu yarhamuh. Semoga Allah merahmati dia. Adapun kalimat almarhum, sebaiknya ini ditinggalkan, karena ini tidak tepat bila kita melihat kepada kekuasaan Allah Jalla wa'ala, dia yang menentukan segalanya. Qala wa hadzal kitab jama'a fihi mu'allifuhu zubdatul aqidah. Kitab yang mulia ini pengarangnya telah mengumpulkan di dalamnya intisari dari perkara akidah. Zubdatul aqidah, yaitu intisari dari perkara akidah. Berarti bagi para pemula, bagi para pelajar yang ingin memulai untuk mengetahui perkara-perkara akidah, sangat baik untuk mempelajari kitab yang mulia ini. Pelajari Lum'atul I'tiqad. Qala wa min thumma qarrarat ri'asatul ma'amidil ilmiyah dirasatahu fi matla'il qismi tsani fi matla'il qismi ats-tsanawi fil ma'amid fi sanatil ula minhu. Oleh karena itu, kepala ma'ahad ilmiyah menetapkan untuk mempelajarinya di permulaan bagian pertengahan dari ma'had pada tahun yang pertama daripadanya, yakni di Saudiyah. Liyakuna raqizatan yu'tamadu 'alaiha fi hadhihi al-marhalah. Agar risalah ini, kitab ini menjadi pegangan atau pusat perhatian yang dipegangi di dalam tingkatan ini. Artinya ini menjadi kitab rujukan, pedoman baku, ya, di Ma'had Ats-Tsanawi. Ya. Baik. Qala wa nadhra li'ahamniyatil kitab mawdu'an wa manhajan wa adami wujudi syarhin lahu, dan karena melihat pentingnya kitab ini baik secara temanya, demikian pula metodenya, dan tidak adanya syarah penjelasan terhadap kitab ini, faqad aqadtu al-azma musta'inan billah mustalhiman minhu aqwad fil qatl wal amal ala an adha'a alayhi kalimatin yasira takshifu ghawamidahu wa tubayyinu mawaridahu wa tufrizu fawaidah. Kata beliau, karena melihat pentingnya kitab ini baik secara tema maupun metodenya, dan tidak adanya syarah yang menjelaskan terhadap kitab ini, aku telah membulatkan tekad dengan memohon pertolongan kepada Allah dan mengharapkan petunjuk daripadanya agar diarahkan kepada yang benar dalam niatku dan amalku, maka aku meletakkan atasnya kalimat ini yasirah, kalimat-kalimat ringkas, tersyifu ghawamidahu, yang menyingkap perkara-perkara yang masih samar daripadanya, wa tubayyinu mawaridahu, dan menjelaskan keterangan-keterangannya, wa tubrizu fawaidahu, dan menampakkan faedah-faedah pelajarannya. Jadi beliau melengkapi apa yang ada di dalam kitab ini. Wallahu arju alla yahilani ila nafsi tarfata 'aini, dan Allah yang aku harapkan semoga Dia tidak membiarkan aku merasa tenang kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Wa ayyabuddani bi ruhin min 'indih, dan semoga Dia mengulurkan kepadaku pertolongan daripada sisinya, wa tawfiqin, juga bimbingan daripada sisinya, wa ayyaja'ala 'amali mubarakan wa nafi'an innahu jawwalun karim, dan semoga Dia menjadikan amalanku diberkati dan bermanfaat, sungguhnya Dia adalah Zat yang pemurah dan pengasih. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tahriran ditulis pada tanggal 10 bulan 1 tahun 1392 Hijriah. Ya. 1392 Hijriah. Berarti hampir 50 tahun yang lalu. Lebih kurang. Nah. Baik. Kemudian beliau menjelaskan sebagai mukaddimah sebelum kita memasuki kepada sulbul kitab, memasuki kepada inti daripada kitab, beliau menjelaskan kepada kita faedah-faedah penting dalam perkara al-asma wa sifat secara ringkas, supaya tatkala kita masuk ke dalam pembahasan kitab yang diantaranya membahas mengenai al-asma wa sifat pada permulaannya, ini membuat kita menjadi mudah dan gampang memahami al-asma wa sifat dengan keyakinan dan akidah yang benar. Nah, beliau mengatakan qawaidun hammatun fil asma'i was sifat. Kaidah-kaidah yang penting dalam perkara nama-nama dan sifat. Dimaksud dengan nama-nama dan sifat yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Qala, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa qabla dukhul fi samimil kitab, dan sebelum masuk ke dalam inti daripada kitab yaitu kitab Lum'atil I'tiqad, uhibbu an uqaddima qawa'id hamma fima yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatih. Aku ingin mengedepankan faedah-faedah penting yang terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memiliki karya khusus, kitab khusus terkait dengan al-asma wa sifat. Ya. Kitab yang cukup baik, yang mengandung berbagai faedah penting, yang menjadi mazhab ahli sunnah wal jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Beliau beri judul Al-Qawaidul Mutlaq fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna. Ya. Bagi para pelajar penuntut ilmu syar'i sangat dianjurkan untuk mempelajari kitab ini sehingga dia memahami tentang al-asma wa sifat dengan kaidah-kaidah yang benar. Ya. Maka dalam mukadimah ini beliau akan terangkan beberapa hal yang menjadi pokok dan penting dalam al-asma wa sifat. Beliau menjelaskan dengan sangat ringkas, gamblang, jelas, disertai dengan dalilnya. Perhatikan hafizakumullah. Al-qa'idah terdua, kaidah yang pertama. Yaitu kaidah yang pertama terkait dengan al-asma wa sifat. Qala fil wajib nahwa nususil kitabi wa sunnati fi asma'illahi ta'ala wa sifati. Kaidah yang pertama mengenai perkara wajib dalam mensikapi nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya, apa sikap yang wajib kita ambil kalau kita sudah menghadapi nas yang terkait dengan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah. Apakah bentuknya Al-Quran ataupun Al-Hadis? Ya. Apa yang wajib untuk kita lakukan? Qala al-wajib fi nususil kitabi wa sunnati. Ya. Yang wajib untuk kita lakukan, untuk kita bersikap dengannya dalam menghadapi nas-nas Al-Kitab wa Sunnah berkait dengan al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyir. Yaitu membiarkan kandungan dari dalilnya sesuai dengan zahirnya. Membiarkan kandungan dalilnya sesuai dengan zahirnya. Min ghairi taghyir, tanpa merubah-rubahnya. Nah, ini faedah pertama yang harus kita ingat. Kalau kita sudah berhadapan dengan nas Al-Qur'an wal hadis dan di dalamnya ada al-asma wa sifat, sikap yang kita lakukan pertama adalah kita membiarkan kandungan dalilnya sesuai dengan zahirnya. Jangan diubah-ubah, jangan ditakwil-takwil. Jangan dipalingkan kepada pengertian ini dan pengertian itu. Tapi biarkan sesuai dengan zahirnya. Bagaimana zahir Al-Quran, bagaimana zahir Al-Hadis, maka seperti itu. Ya. Ini kaidah yang pertama. Karena Allah anzal Al-Qur'ana bi lisanin arabiyyin mubin. Karena bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an dengan lisan Arab yang nyata. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatakallamu bil lisanil arabiyy. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wa sallam juga berbicara dengan lisan Arab. Ya. Maka apa yang ditunjukkan oleh kandungan lafaz Arab yang ada di dalam Al-Quran tersebut, atau yang ada di dalam hadis tersebut, maka biarkan itu sebagaimana zahirnya. Jangan dirubah-rubah, jangan ditakwil-takwil, jangan dipalingkan ke sana dan kemari. Ya. Fawajabah. Ibqa'u dilalati kalamillahi wa kalami rasulihi ala ma hiya alaih. Maka wajib hukumnya membiarkan kandungan dalil dari ucapan Allah dan ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ala ma liya alaih, sesuai dengan keadaannya yang zahir. Ya. Fi dzalikal kitab ala ma liya alaihi fi dzalikal kitab, sesuai dengan keadaannya dalam bahasa itu. Ya. Misalnya nanti disebutkan tentang tanah. Ya, al-yad, apa artinya yad dalam bahasa Arab? Tangan. Ya sudah. Ya, itu zahir. Jangan ditakwil ke sana, jangan ditakwil ke sini. Jangan diubah-ubah, jangan dipaling-palingkan. Jangan sampai kita mengatakan, oh maksudnya itu adalah kekuasaan. Karena tangan itu adalah lambang kekuasaan. Jangan. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya berbicara dengan lisan Arab. Ya. Apabila dalam lisan Arab, makna al-yad adalah tangan dan bukan kekuasaan, berarti kita membiarkan sebagaimana zahir. Ya. Ini sebagai contoh. Nah. Kemudian, وَلِعَنَّ تَظْهِيرَهَا أَنْ ظَاهِرِهَا قَوْلٌ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ وَهُوَ حَرَامٌ. Karena mengubahnya daripada zahirnya merupakan berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Seperti yang sudah kita contohkan tadi. Ya. Disebutkan di dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis, misalnya tentang lafaz al-yad, adanya tangan bagi Allah. Ya. Kemudian kita katakan, oh maksudnya itu kekuasaan, bukan tangan. Nah, tatkala kita menyatakan bahwa maksudnya kekuasaan, ya, padahal di dalam lisanul Arab yang namanya yad, ya artinya tangan. Ya. Tidak pernah diartikan kekuasaan. Nah, tatkala kita mengalihkan, mengubah maknanya kepada kekuasaan, ini sama artinya kita berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Apa yang membuat kita sehingga kita memaknakan dengan kekuasaan? Apakah kita punya hujjah sehingga kita memaknakan tangan di situ artinya adalah kekuasaan? Ya. Kalau kita tidak punya hujjah, tidak punya dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu namanya al-qawlu 'alallah bila 'ilm. Ya. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Apa hukumnya berucap atas nama Allah tanpa ilmu? Apa hukumnya? Hah? Boleh tidak? Haram. Ya. Bahkan dosanya bisa sampai pada tingkat lebih besar daripada syirik sekalipun. Ya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, hanya saja yang diharamkan oleh Rabbku adalah al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, perkara-perkara keji, ma zahara minha wa ma batan, baik yang tampak daripadanya ataupun yang tersembunyi, wal isma wal baghya bighairil haqq, demikian pula perbuatan dosa dan kejahatan tanpa hak. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Demikian pula Allah haramkan kalian berbuat syirik terhadap Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan padanya kekuasaan. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan bahwasanya kalian mengucapkan atas nama Allah apa yang kalian tidak ilmui. Dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bahwa ayat ini mengandung tingkatan-tingkatan dosa. Pertama Allah sebutkan yang paling ringan, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Ya. Dan yang paling akhir disebutkan adalah al-qawlu 'ala Allah bila 'ilm. Ya. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Maka dari sini disimpulkan bahwa al-qawlu 'ala Allah bila 'ilm ini bisa mengandung dosa yang lebih parah, yang lebih besar daripada syirik sekalipun. Karena ucapan al-qawlu 'ala Allah bila ilm, berkata atas nama Allah tanpa ilmu, itu bisa mengandung ateisme, ya, bisa mengandung kesyirikan, bisa mengandung kekafiran-kekafiran yang parah sekalipun. Karena semua itu adalah al-qawlu 'ala Allah bila ilm, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, al-muhim bahwa orang yang mengubah makna ayat-ayat sifat, ayat-ayat tentang nama-nama Allah, demikian pula hadis-hadis yang terkait dengan itu, ya, dengan yang selain zahirnya, dengan yang selain kandungan maknanya, maka ini menunjukkan bahwa dia melakukan al-qawlu 'ala Allah bila ilm. Berarti dia berucap atas nama Allah tanpa ilmu dan perbuatan yang haram. Sekarang dia contohkan. Misal dzalika qauluhu ta'ala. Ya. Perumpamaan akan hal itu adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala. Dia contohkan. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Allah memberi nafkah sebagaimana yang Allah kehendaki. Al-Ma'idah ayat yang ke-64. Ya. Kata beliau, fa'inna zahir al-ayat. Maka sungguhnya zahir daripada ayat ini. Anna lillahi yadaini. Bahwasanya Allah itu punya dua tangan. Haqiqataini. Yang secara hakikatnya. Ini bukan kiasan. Bukan hanya sekedar perumpamaan. Tapi secara hakikatnya Allah itu punya dua tangan. Fayajibu isbatu dzalika lahu. Maka harus wajib untuk menetapkan yang demikian itu bagi Allah. Ya. Karena demikianlah zahirnya. Bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangannya terbentang. Berarti Allah punya dua tangan. Fa idza qala qaulu. Jika ada yang berkata al-muradu bihima al-quwwah, bahwa yang dimaksud dengan kedua tangannya adalah kekuatan, ya, atau kekuatan dalam istilah lain. Nah, karena tangan itu adalah lambang kekuasaan, sehingga jika disebutkan bahwa Allah punya tangan, artinya Allah punya kekuatan, ya, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ditakwilkan, ya, qulna lahu hadza sarfun lil kalam an zahirihi, ya. Maka kita akan katakan kepada orang itu bahwa ini memalingkan ucapan Allah dari zahirnya, ya. Fala yajuzul qawlu bihi, maka tidak boleh berpendapat dengannya, li annahu qawlun 'ala Allah bila ilm, karena itu adalah mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, saya kira ini sangat gamblang. Ya, jadi kaidah yang pertama apa? Apa kaidah yang pertama? Yaitu kita membiarkan nas Al-Qur'an wal hadis terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya. Tidak boleh kita mengubah-ubahnya, ya, mentakwil-takwilnya atau memalingkan maknanya ke sana dan kemari. Nah, biarkan dia sebagaimana zahirnya. Itu kaidah yang pertama. Maka ini adalah faedah yang sangat penting, sehingga tertanam di dalam keyakinan kita bahwa sikap yang harus kita ambil di dalam menghadapi nas Al-Quran wal hadis terkait dengan al-asma wa sifat adalah membiarkan secara zahirnya. Nah, walaupun nanti mungkin ada sebagian pengecualian, dan pengecualian itu datang kalau ada dalil lain, baik itu Al-Quran ataupun al-hadis, yang menerangkan makna berikutnya. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.